بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حاضرين جماعة peserta itikaf di Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau Batu Jajar Bandung Barat yang Allah muliakan peserta itikaf di Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, Bandung, juga di Masjid Baitul Mukhlisin di Kota Mas Cimahi. Pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, Radio RBK Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, Radio Rei Padang, Pemirsa Asil TV di Pekanbaru, Pemirsa Surau TV Padang, dan Pemirsa Ahsan TV di Cikarang. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Tadi kita sudah menerangkan hadis-hadis tentang azab kubur bagi orang-orang yang berdosa. Padahal mereka muslim. Dan ini membantah orang yang memahami konsep husnudzon kepada Allah dengan konsep yang salah. Saking husnudzonnya kepada Allah, mereka merasa aman dari azab Allah, walaupun mereka bergelimang dosa dan tidak tobat dari dosa itu, tapi yakin akan selamat dari azab Allah. Mereka keliru. Hadis-hadis tadi menjelaskan adanya azab kubur bagi ahli tauhid yang ahlul kabair. Yang tauhidnya benar tapi melakukan banyak dosa besar. Salah satu hadis yang masih menerangkan tentang hal itu adalah hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Dari sahabat Al-Bara bin Azib radiyallahu anhuma, kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin minal ansar fantahayna ilal qabr walamma yulhad fajalasa rasul sallallahu alaihi wasallam wajalasna hawlahu ka'anna ala ru'usina tayrun at-tayru وَفِي يَدِهِ عُدُنْ يَنْكُثُ بِهِ فِي الْأَرْضِ. Kami keluar bersama-sama Nabi SAW mengiringi jenazah seorang laki-laki bangsa Ansar. Kami pun tiba di kuburan. Setelah selesai prosesi penguburan, Rasulullah SAW duduk. Kami pun duduk pula di sekitarnya, seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Ini ungkapan untuk sikap duduk sambil tertunduk dan diam tak bergerak. Kalau kita duduk tertunduk, di atas kita ada burung, kita gak mau bergerak, khawatir burung itu apa? Terbang. Orang Sunda bilang, siga buuk menang mabuk. Buuk itu burung hantu, mabuk itu dibabuk. Kayaknya burung hantu kalau sudah dipukul begini mirinnya. Lahir ungkapan siga buuk menang mabuk. Artinya dia mengeluk, tungkul, dan tidak bergerak. Kami tertunduk tak bergerak. Di tangan beliau ada udun. Ada rokrak. Naon rokrak tanya. Rokrak itu ranting. Ranting. Kemudian beliau dicocok-cocokkan kana tanah. Di apa? Digini-ginian ke tanah. Ditancap-tancapkan ke tanah. Farafa'a ra'sah. Lalu beliau mengangkat kepalanya. Lalu berkata, Istaizu billahi min azabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Dua kali atau tiga kali beliau melakukan itu. Kemudian Beliau melanjutkan sabdanya. Di riwayat lain, Nabi SAW berkata begitu, para sahabat langsung merespon. Inna na'udzubillahi min azabil qabr. Sesungguhnya kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Beliau begitu karena tahu apa yang terjadi di alam kubur. Lalu beliau menjelaskan. Innal mu'minal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama bayadul wujuh ka'anna wujuhahum syams ma'hum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu muddal basar. Thumma yaji'u malakul maut alaihi salatu wassalam hatta yajlisa inda ra'sih. Hup, sakitu helak. Panjang teing. Sesungguhnya seorang hamba mukmin, ini mukmin ya. Garis bawahi, pakai stabilo. Diketik bold. Terus, ya sudah begitu, biar fokus ke mukminnya. Seorang hamba mukmin apabila dia berada dalam ujung kehidupan, akhir kehidupannya di dunia, mau beralih pindah ke alam akhirat. Artinya mau apa? Mau mati ketika sakaratul maut. Maka turunlah kepadanya para malaikat dari langit. Wajah para malaikat itu putih bercahaya, seolah-olah wajah mereka itu matahari, alias berseri-seri, karena orang ini orang mukmin, yang akan mati ini orang mukmin. Para malaikat membawa kain kafan dari surga dan parfum hanut. Hanut itu wewangian dari wewangian surga. Sampai mereka duduk di dekat sekitar orang yang akan mati itu dengan radius sejauh mata memandang. Karena malaikat yang turunnya banyak. Ini malaikat rahmat. Yang turunnya banyak. Mereka turun duduk di sekitar orang yang akan mati dengan radius sejauh mata memandang. Banyak sekali. Kemudian datanglah malakul maut alaihi salatu wassalam sehingga dia duduk di samping kepala orang mukmin yang akan mati tersebut. Fayaqul, berkatalah malakul maut. Ini nama malaikat pencabut nyawa, apa? Malakul maut, bukan Izrail. Al-Quran juga malakul maut, ya. Seperti firman Allah Azza wa Jalla ketika akan mewafatkan seorang mukmin dalam surah As-Sajdah. Dalam surah As-Sajdah. Gimana ayatnya itu? Ada yang hafal As-Sajdah? Kalau diwang-wang begini ayat ke-9-nya ya kalau enggak salah. Lupa. Ayat itu melupakan saya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan oleh Muhammad. Qul yatawaffakum, akan mewafatkan kalian malakul mautil ladzi wukila bikum. Ayat itu ingat kembali kepada saya. Connect lagi. Katakan olehmu akan mewafatkan kalian. Siapa? Malakul mautil ladzi wukila bikum. Malakul maut yang memang ditugaskan untuk itu. Al-Quran menyebut malakul maut. Hadis ini juga malakul maut. Thumma yaji'u malakul maut. Itu nama malaikat pencabut nyawa. Dalam Al-Quran tidak disebut Israel. Dalam hadis sahih tidak ada sebutan Israel. Tapi ada riwayat Israiliyat yang menyebut bahwa nama malakul maut adalah Israel. Makanya Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Al-Tabari dalam kitab Tafsir Ibnu Jarir, menetapkan adanya malaikat pencabut nyawa dengan nama Izrail. Tapi hadisnya merupakan asar atau riwayat Israiliyat, sebagian ulama lain menolak. Nama malaikat pencabut nyawa Malakul Maut. Ini ditetapkan oleh ayat, ditetapkan dalam hadis yang sahih. Ya. Kata Malakul Maut, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau wahai jiwa yang tenang. Keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Fatakhruju tasilu kama tasilul qitratu min fissaqa. Fayakhuduha. Faidha akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata'in hatta ya'khuduha. Fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanuta. Fayakhruju minha ka'atyabin nafhatin miskin. Wujidat ala wajhil arad. Fayadauna biha. Maka mengalirlah, keluarlah si jiwa tadi atau ruh tadi mengalir secara lancar seperti mengalirnya tetesan air dari mulut gelas. Ketika kita minum lek-lek-lek-lek gitu ya. Apa tersendat atau lancar? Lancar. Kemudian diambil oleh Malakul Maut. Ketika diambil oleh Malakul Maut, tidaklah menetap barang sekejap kecuali sudah diestafetkan oleh malaikat yang ada di sekitarnya sampai disimpan di kain kafan yang mereka bawa dari surga. Ditaburi oleh aroma parfum dari surga. Keluarlah aroma sewangi-wangi aroma parfum yang ada di muka bumi. Lebih wangi dari seluruh aroma parfum yang ada di muka bumi. Tersebar wanginya ya. Lalu mereka meletakkannya di atas kain kafan. Fayas'adu nabiha, lalu mereka mengangkat ruh itu ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal mala'ik min malaikatis sama illa qalu ma hadhihi ruhu thayyibah fayaqulun fulan bin kulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fisfid dunya hatta yantahau biha ila sama'id dunya. Tidaklah mereka berpapasan di tengah jalan dengan sekelompok malaikat di langit kecuali malaikat di langit itu bertanya, ini ruh siapa yang baik ini? Karena wangi. Dijawab, ini ruh Fulan bin Fulan. Disebut dengan sebaik-baik nama yang dahulu dia dinamai dengan nama itu ketika di dunia. Sampai tiba di langit dunia. Langit terdekat. Faistaftihuna lahu. Fayuftahu lahu fayusayyi'uhu fi min kulli sama'in muqarribuha ila sama'in lati taliha hatta yuntaha bihi ila sama'i sabi'ah. Lalu mereka minta dibukakan ke penjaga pintu langit dunia. Dibukakan oleh para malaikat penjaga langit dunia diiringi terus. Sampai ke langit yang berikutnya. Diminta dibukakan, diiringi terus setiap lapisan langit sampai tiba di langit yang ketujuh. Di langit yang terakhir. Ingat, pernah kita terangkan, jarak satu langit ke langit dunia, ketebalan langit pertama. Tebalnya langit pertama setebal sejarak antara langit dan bumi. Tebalnya itu. Di atas langit pertama ada air. Di atas air ada langit yang kedua. ketebalan langit kedua setebal sejarak bumi dan langit. Terus begitu, di atas langit kedua ada air. Di atas air ada langit ketiga. Jadi jarak antara langit dengan langit dibatasi oleh air. Stok air banyak loh. Jangan khawatir. Terus sampai langit ketujuh. Setelah sampai di langit yang ketujuh, Allah berfirman, "Uktubu kitab abdi fi illiyin wa'iduhu ilal arad fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra." Kata Allah, catatkan catatan hambaku ini di illiyin, kembalikan dia ke tanah. Karena sungguhnya dari tanahlah aku menciptakan mereka, ke tanah pula aku kembalikan mereka, dan dari tanah pula aku keluarkan kembali mereka di kali yang lain. Qal fatu'adu ruhu ilal arad, maka dikembalikanlah ruhnya ke tanah. Dimasukkan lagi ke dalam jasadnya di alam kubur. Bertemu lagi tuh. Jadi berpisahnya jasad dengan ruh itu tidak lama. Sementara setelah dikuburkan, masuk ke alam kubur, ruhnya masuk kembali ke jasadnya. Kalau masuk lagi, hidup lagi. Apa yang terjadi setelah itu? Fayatihi malakan fayujlisanihi fayakulani lahu man rabbuk. Datanglah dua malaikat. Di dalam riwayat lain, namanya siapa? Munkar dan Nakir. Disebut, fayatihi malakan azraqan aswadan syadidal intihar. Datang dua malaikat warnanya hitam kebiru-biruan. Bentakannya amat sangat dahsyat. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, ketika menerangkan sifat dari munkar dan nakir ini, bila ini terjadi di dunia, bentakan malaikat munkar nakir ketika bertanya kepada orang di alam kubur bisa membuat seluruh sendi-sendi tulang copot. Brek kue amruk. Itu kalau di dunia. Itu terjadi di alam kubur. Malaikat munkar nakir datang menyuruh dia duduk lalu bertanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Dan ini membentak loh. Dengan bentakan yang dahsyat. Padahal yang ditanya itu orang mukmin. Orang mukmin aja digituin tuh. Dan inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Fitnah kubur artinya pertanyaan di alam kubur. Kenapa dianggap fitnah? Karena mengerikan. Bentakan yang menyertai pertanyaan itu luar biasa mengerikan. Fayaqul Rabbi Allah. Dia menjawab, Rabbku adalah Allah. Sebab ini mukmin. Fayaqulani lahumma dinuk. Dua-duanya bertanya lagi. Malaikat munkar nakir bertanya lagi, apa agamamu? Dijawab, dinial Islam. Agamaku Islam. Fayaqulani lahu, lalu dua-duanya bertanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Bagaimana pendapat tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kamu? Maka dijawab, huwa Muhammadun Rasulullah. Dia adalah Muhammad Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fayaqulani lahu, lalu dua-duanya bertanya lagi, ma ilmuka? Kok kamu tahu? Dia menjawab, qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan mempercayainya. Kita kan tidak sezaman ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bedanya antara kita dengan beliau hampir 15 abad. Terus tidak sedaerah lagi. Beliau di sana di Madinah, kita di sini. Pas sekarang kita ke Madinah hanya ada kuburan, enggak jumpa. Dari mana tahu bahwa itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari kitabnya. Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian ada yang berseru fayunadi munadin minas sama. Ini yang berseru dipastikan Allah. Karena lafaz kalimat yang diserukan an sadaqa abadi, bahwa hambaku ini telah benar. Kalau bilang hambaku berarti siapa? Allah. Fa'afrishuhu minal jannah wa'albisuhu minal jannah wa'aftahu lahu baban ilal jannah. Hamparkan bagi dia kasur dari surga, karpet dari surga. Jangan dibayangkan karpet ini. Karpet ini enak apa tidak? Lumayan ya. Tapi karpet dari surga, deh empuk nate. Nggak ada lawo, meren. Nggak ada lawo itu, nggak ada terjemahannya. Tanya ke Mbah Google, kan ada kamus bahasa Sunda kan, nggak ada lawo. Muncul nggak? Belum tentu dia juga tahu. Wanginya, betahnya dan susah. Hamparkan hamparan dari surga, berikan pakaian kepada dia dari surga, dan bukakan bagi dia pintu yang menuju surga. Dibukakan, brak, gitu ya, buka. Fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabri mudabasarihi. Maka, kata orang Sunda, ngahiliwirlah angin surga. Berhembuslah angin surga. Aroma wangi surga. Aduh, kebayang apa namanya, sejuk, enak, wangi. Iya, ini angin surga enak. Wanginya, sejuknya, dan sejenisnya. Ya. Setelah itu diluaskan di alam kuburnya sejauh mata memandang. Inilah yang disebut dengan nikmat kubur. Belum sampai di sana ada kelanjutannya. Qal, berkata Nabi SAW. Fayatihi rajulan hasanul wajh wa hasanul thiyab wa tayyibur rih. Fayaqul. Abshir billadhi yasurruk, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Tiba-tiba datang seseorang, laki-laki. Wajahnya bagus, kasep, bukan gumasep. Asli kasep na'yema. Ganteng. Ya. Terus, bagus juga bajunya, pakaiannya. Dan aroma tubuhnya enak, terbau. Terkedul mandi. Tidak seperti orang yang kemarin diprotes. Mungkin jarang mandi, orang di sebelahnya tuh harus nahan napas. Zolim tuh. Dianya sih sudah enjoy dengan bau badannya. Kebayang kalau dia sudah bersuami, kebayang istri. Dan ahwat juga ada loh yang begitu. Kedul mandi, bau badannya tuh. Saya sempat ada seorang ustadz curhat. Bukan di kota sini, kota lain. Ustaz, gimana boleh enggak akhwat pakai deodoran? Kenapa? Saya punya pengalaman. Ada akhwat yang baru melahirkan. Istri saya ngajak saya melayat, akhwat ustazah banyak ikut ke mobil saya. Mobil saya ada AC-nya. Begitu masuk, ada satu akhwat, begitu masuk, satu mobil nahan nafas. Saya sampai buka jendela, Ustaz. Mual, bayangkan. Kebayang suaminya gimana nya? Ingat, ikhwan jangan kedul mandi. Ahwat apalagi ahwat. Ahwat yang rajin mandi, dua hari sekali, dua kali sehari. Mungkin itu dua hari sekali itu. Dua kali minimal sehari. Jangan sampai bikin polusi itu, ya. Ahwat di atas, hati-hati. Ambuan aina sok. Kalau umpamanya ternyata iya, cepat-cepat mandi. Jangan sampai nanti orang-orang tidak mau duduk-duduk di dekatnya. Yang celing sorangan, bau badan. Bisa belok ke sana kemana tadi? Oh, orang di alam kubur tadi, aroma badannya enak, wangi. Ya. Terus orang itu berkata, dengan kata-kata ramah santun menyenangkan orang, yang diajak bicara abshir billadhi yasuruk. Berbahagialah engkau dengan apa yang menggembirakanmu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Berbahagialah. Si orang mukmin itu nanya, "Man anta? Fawajhuka alwajhul ladzi yaji'u bil khair." Kamu ini siapa? Wajahmu itu adalah wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Ini di alam kubur, tidak menakutkan. Ujug-ujug torojolnya enggak. Karena orangnya menyenangkan. Kasep, bayangkan. Orang itu menjawab, "Ana amaluka soleh." Aku amal solehmu dulu. Di sini mah tidak diterangkan ya, di dalam riwayat lain dijelaskan, "Fa wallahi ma alimtuka illa annaka sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'siyatillah, fajazakallahu khaira." Demi Allah, kata si orang yang ada di alam kubur yang bagus tadi, "Aku tidak mengenalmu dulu ketika di dunia, kecuali yang aku kenal kamu ini orang yang bersegera dalam ketaatan dan amat sangat lelet dalam bermaksiat kepada Allah." Diajak maksiat tuh dia enggak mau, lelet, mikir 1000 kali berakhir enggak mau. Nah, tapi kalau ke dalam ketaatan segera. Maka Allah membalasmu dengan kebaikan pada hari ini. Jadi orang itu apa? Jelmaan dari amal si orang mukmin tadi. Sebagus apa orang itu menjelma tergantung sebagus apa amal kita di dunia ini. Kita bisa pilih kita mau ditemani oleh orang kaya gimana nanti di alam kubur. Bisa tentukan sekarang. Saya mah teresep kanu kasep, ingin kanu kureng patut pikasinan sok atau jising jahat di alam dunia. Terus fayaqul, orang ini, orang mukmin ini berkata, "Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali." Wallahu alam, entah cetakan yang keliru atau aslinya dari sini. Sebelum kalimat ini ada kalimat lain, yaitu kemudian dibukakan pintu menuju surga, pintu surga, dan diperlihatkan tempat tinggal dia di surga. Terlihatlah istana yang super megah yang tidak ada bandingannya di alam jagat raya ini. Tahu enggak dalam kitab Sahih Muslim, orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga. Orang yang paling durhaka di antara umat Nabi SAW. Mereka ke neraka dulu gitu sampai gosong-gosong. Kemudian setelah lunas si dosanya oleh azabnya, dia diangkat. Dimasukkan ke dalam surga. Itu yang terakhir, yang awal-awal sudah lebih dulu. Ini yang paling akhir, yang paling jahat, paling berdosa, paling bermaksiat. Dia dapati kapling di surga sudah penuh, ya Allah sudah penuh. Kata Allah, "Maukah aku berikan kepadamu istana semegah istana termegah di dunia?" Kata dia, "La tastahzi ya Rabbi." Jangan olok-olok kepadaku ya Allah. Gitu ya. Jangan bercaltong heureuy ya tulah. Masa orang seperti saya yang durhakawe dikasih istana sebanding dengan istana termegah yang pernah ada di alam dunia. Kita belum pernah lihat yang termegah itu apa. Istana presiden saja saya belum pernah masuk. Jangankan masuk dari luarnya aja belum pernah lihat. Apalagi istana raja-raja di Timur Tengah yang konon megahnya gak kebayang gimana. Itu belum tentu yang termegah. Mungkin nanti di masa yang akan datang ada yang jauh lebih megah lagi. Kata Allah, "Aku akan berikan 2 kali lipat, 3 kali lipat, sampai 10 kali. Cukup, cukup, cukup ya Allah, cukup. Semegah itu saya sudah lebih dari cukup. Ini 10 kali lipat daripada yang termegah di alam jagat raya ini. Ini orang yang paling durhaka loh. Yang ke neraka dulu, mantan neraka jahanam. Masuk ke dalam surga, diberi 10 kali lipat termegah dibanding istana termegah yang ada di alam dunia. Bayangkan ke langsung ahli surga. Diperlihatkan kemegahannya, hartanya yang berlipat semua, peralatannya dari emas, dari perak, dari berlian, plus penghuninya. Siapa? Bidadari-bidadari surga anu gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Miss Universe gak ada apa-apanya dibanding dia. Terus ada pelayan-pelayan, wildan-wildan. Wildannya aja, kata Allah Azza wa Jalla, di dalam Al-Quran, وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدٌ إِذَا رَأَيْتَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. Kalau kamu lihat wildannya aja, seolah-olah mereka itu mutiara yang bertebaran. Itu baru wildannya tuh, pelayannya itu ibarat mutiara-mutiara. Kan wildan penjaga, pelayan itu membawa makanan, minuman diedarkan gitu ya, berjalan ke sana kemari mengedarkan tuan-tuan yang dilayaninya. Itu dari kejauhan lihat ibarat mutiara-mutiara yang bertebaran, itu wildannya. Kira-kira pelayan dengan majikan lebih megah mana? Ya pasti majikannya lah ya. Diperlihatkan semuanya itu. Gergetlah si orang mukmin ini. Ingin segera ke sana lalu. Tapi kan sebelum kiamat gak bisa ya. Dia berdoa, Rabbi aqimis sholah. Aqimis sa'ah. Rabbi aqimis sa'ah. Kaya hatta arja ila ahli wa mali, ya Allah. Segerakan kiamat, segerakan kiamat. Sehingga aku bisa segera kembali kepada istriku di surga dan hartaku di surga. Gak kuat tuh, ingin segera. Apa kata para malaikat? Kata malaikat, tinggallah kamu di sini sampai hari kiamat. Itulah yang disebut apa? Nikmat kubur. Semoga Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam golongan orang mukmin yang seperti ini. Selamat dari fitnah kubur. Selamat dari azab kubur dan memperoleh nikmat kubur. Dan kelak Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di surga. Kita jumpa lagi di surga tapi tidak dalam bentuk daurah seperti ini. Udah senang-senang saja ya. Senang-senang saja. Terus, wa innal amdal kafir awil fajil dalam riwayat lain. Adapun hamba yang kafir atau yang fajir, fajir durhaka. Idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama'a sudul wujuh ma'hum al-musu fayajlisuna minhu muddal basar. Summa yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'si. Adapun orang kafir atau fajir, fajir itu durhaka. Bila dia sampai di akhir hayatnya menjelang kepindahan ke alam akhirat, mau mati, turunlah malaikat dari langit, wajah mereka hitam, cemberut, baud. Ya, tak ada senyum sedikit pun. Mereka membawa musuh. Musuh bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Musuh itu artinya kain yang amat sangat kasar. Yang apabila kena kulit selain sakit juga gatal. Seperti apa di kita? Tahu karung goni? Karung untuk wadah apa? Gabah biasanya ya. Padi yang belum menjadi beras itu pakai karung goni. Tebal, kasar, dan kalau kena kulit, gatal. Merang, kata orang Sunda. Merang ini gak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Merang itu apa? Bikin gatal. Hileud, hileud merang. Ulet, ya, bikin gatal. Dia membawa al-musuh. Kemudian mereka duduk di sekitar orang yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Lalu turunlah malakul maut dan duduk di samping kepalanya. Berkata malakul maut, ayyatuhan nafsul khabitha, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabi. Wahai jiwa yang busuk, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah dan kebenciannya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fatafarraqa fi jasadih fayantaziuha kama yunza'us sufud minas sufil muballa fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain hatta yaj'aluha fi tilkal musuh. Lalu keluarlah si ruhnya itu dari jasadnya, dalam riwayat lain, tapi dia bertahan, enggan untuk keluar. Dicabut oleh malakul maut secara paksa, seperti dicabutnya sufud dari kain wol yang basah. Sufud maknanya adalah batang besi yang ada cabang-cabangnya. Bayangkan itu menancap di kain wol yang basah. Begitu dicabut, apa yang terjadi? Cabang-cabangnya itu nyangkut di serat-serat kain wol. Gak bisa dicabut. Seperti itu. Dipaksa dicabut oleh malakul maut. Ya. Yang bertahan kuat tapi yang mencabut lebih bedas. Bedas maknanya apa? Gede tenaganya, lebih kuat. Tercabutlah dan bersamaan dengan dicabutnya ruh itu, putuslah urat-urat dan syaraf dari orang tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh itu menyatakan bahwa ruh itu berakar di setiap satu titik syaraf. Dan titik syaraf di kita kan konon katanya ya banyak, miliaran atau mungkin triliunan. Satu titik syarafnya. Mana dokter? Benar kan? Ya? Tuh, benar lagi. Dan titik syaraf itu yang membuat manusia bisa punya rasanya. Rasa sakit, rasa dingin, rasa disentuh itu karena syaraf. Kalau syarafnya rusak, nanti mati rasa. Benar ya dok? Benar lagi. Jadi begitu. Itu berakar. Dan ruh berkembang tumbuh mengikuti pertumbuhan tubuh. Kalau ketika bayi kan masih paling 50 cm gitu kan, 60 cm pas awal lahir gitu kan. Ruhnya seukuran itu. Fisiknya tumbuh berkembang menjadi lebih tinggi, lebih besar ke segala arah. Maka ruh berkembang juga. Dan menancap di setiap titik syaraf. Jadi paguh tak? Tidak bisa sembarangan lepas umpamanya lagi ngebut dengan kecepatan tinggi, lepas tinggalin enggak. Fisiknya umpamanya ya, lagi umpamanya pembalap yang kecepatannya ratusan kilometer per jam atau pesawat mungkin 1000 km/jam di atas. Cepat banget. Apakah ruhnya tinggalin? Tinggalin itu apanya? Lepas. Kalau umpama kita pakai helm gitu ya, nggak pakai tali ngebut, bisa lepas? Iya, bisa lepas ya. Kadang-kadang jaket, gitu. Tahu Haidar kan? Itu yang imam itu. Dia punya guru nama Syekh Abdul Karim. Guru ini, guru apa? Guru tahfidznya. Dia cerita ke saya, anakmu itu. Kalau pakai motor ngebutnya bukan main. Saya pernah dibonceng ya, fisik saya ke sana, perasaan saya masih di sana. Saking ngebutnya tuh. Gitu tuh. Perasaan bukan nyawa, bukan tuh. Ruhnya tertancap di setiap titik syaraf. Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan ketika dicabut, si ruh tertancap dengan kuat, dicabut secara paksa, maka lepas dari setiap titik simpul syaraf dibarengi dengan terputusnya urat-urat atau syaraf-syaraf yang tempat menempel ruh-ruh tadi. Sakitnya gak ketulungan. Ya. Dan itu yang terjadi pada diri orang-orang kafir ketika akan mati. Kemudian diambil oleh malakul maut. Tidaklah dibiarkan sedetik pun kecuali diambil alih oleh malaikat yang ada di sekelilingnya. Kemudian ruhnya itu disimpan di al-masuh yang diambil, al-musuh yang diambil dari api neraka tadi. Kain yang kasar tadi, ya, yang bikin gatal. keluarlah aroma bau yang sangat menyengat, yang lebih bau dibandingkan bangkai terbau yang ada di muka bumi ini. Itu ruh orang kafir. Lalu dibawa naik ke langit. Tidaklah mereka berpapasan dengan satu rombongan malaikat di tengah jalan, kecuali malaikat rombongan itu bertanya, ruh siapa yang busuk ini? Dijawab, ruh Fulan bin Fulan. Disebut dengan sebusuk-busuk sebutan yang dulu pernah dia dinamai dengan nama itu di muka bumi. Sampai dah di langit yang pertama. Minta dibukakan, fala yuftahu lahu, tapi tidak dibukakan pintu surga. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah. Lalu Nabi SAW membacakan ayat yang terdapat dalam Al-A'raf, ayat yang ke-40. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai ada anak unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Ada enggak? Enggak ada. Alias mustahil. Jangankan anak unta, telunjuk kita bisa masuk ke lubang jarum? Enggak. Jangankan telunjuk, benang saja susahnya. Mungkin usia-usia kita gitu, susah untuk memasukkan benang ke lubang jarum. Ini anak unta, mustahil. Semustahil itu orang itu masuk ke dalam surga. Allah berfirman, Tubu kitabahu fis sijin fil ardi sufla fatutrahu ruhuhu tarhan. Kata Allah Azza wa Jalla, catatkan kitab catatan hambaku ini di fis sijin, di lapisan bumi yang paling rendah. Lalu apa yang terjadi? Itu ruh dilempar dari atas, dari langit. Dilempar, terbawa oleh angin ke tempat yang jauh, disambar oleh burung-burung, sampai akhirnya dia masuk juga ke jasadnya di alam kubur. Lalu Nabi SAW membacakan Al-Quran surah Al-Hajj ayat 21, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Kata Allah Azza wa Jalla, siapa orang yang menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, maka seolah-olah dia itu jatuh dari langit, dilempar dari langit, lalu disambar oleh burung-burung dan dibawa oleh angin ke tempat yang amat sangat jauh. Ayat ini berbicara tentang ruh orang musyrik nanti. Dibawa ke langit, ditutup pintu langit, tidak dibukakan, akhirnya dilemparkan begitu saja. Fatu'adu ruhu fi jasadihi, maka masuklah ruhnya ini kembali ke dalam jasadnya di alam kubur. Hidup lagi dia. Fayatihi malakan fayujlisanihi, datanglah dua malaikat. Siapa? Munkar dan Nakir. Lalu berkata, bertanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Dia hanya menjawab, hahah la adri, apa-apa, aku enggak tahu. Arab ap, erep, ep, gagap gitu ya. Gemper, panik itu. Ditanya, dibentak, pertanyaannya asing, tidak dikenal. Ingat, pertanyaan ini bukan hafalan loh. Anak TK juga hafal. Ya, enggak bisa kita hafalkan nanti kalau di alam kubur ditanya, man Rabbuk, tanyanya, ajabnya, Rabbi Allah, wa ma dinuk, radinial Islam, gitu ya. Wama nabiyuk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa dihafal begitu. Sebab pertanyaan ini cermin dari akidah kita, ya. Kemudian manhaj kita dan ketaatan loyalitas kita kepada syariat. Man rabbuk menyangkut tauhid dan akidah kita, ya, dan seterusnya. Walaupun secara teori dihafal bisa, tapi nanti enggak bisa jawab. Enggak bisa juga kita print jawabannya, selipkan ke kain kafan nanti baca. Enggak bisa. Orang itu hanya menjawab, apa-apa aku enggak tahu. Ditanya, ma dinuk, apa agamamu? Apa-apa aku enggak tahu. Ma hadar rajul ladhi bu'itha fikum. La haha la adri. Aku tidak tahu. Semuanya tidak bisa menjawab. Maka ada suara dari langit. Angkadaba abdi. Hambaku ini telah berdusta. Fa'afrishuhu minan nar wa'albisuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Maka hamparkan bagi dia karpet dari api neraka. Dan pakaikan pakaian kepada dia dari neraka. Dan bukakan bagi dia pintu menuju neraka. Dibukakan, brak. Ketika dibukakan, maka bertiuplah angin dari neraka, panasnya dan baunya, wah luar biasa, enggak tahan. Setelah itu fa yadhiku alaihi qabruh hatta takhtalifa fihi adla'u, lalu dia badannya itu dihimpit dengan tanah kuburannya itu sampai remuk tulang belulangnya, rusuk-rusuknya itu patah-patah. Ya. Kemudian setelah itu wayatihi rajulun qabihul wajh qabihul thiyab muntinuri, datang orang dengan wajah yang buruk, ekspresi yang nyebelin, terus pakaiannya juga buruk dan menebar aroma bau yang sangat menyengat, terus ngomong dengan gaya yang super nyebelin. Dia bilang, abshir billadhi yasu'uk, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Dia bilang, berbahagialah engkau dengan apa yang akan membuat kamu sengsara. Engkau berbahagianya. Ini mah apa, sinisme apa namanya ya? Sindir. Selamat menikmati penderitaanmu. Ya gitulah. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Orang ini bertanya, man ant? Fawajhuka alwajhul ladhi yati bisyar. Siapa kamu? Wajahmu itu wajah yang datang dengan membawa keburukan. Orang ini menjawab, ana amalukal khabis. Aku adalah amal burukmu dulu ketika di dunia. Dalam riwayat lain yang tidak tercantum di sini dikatakan, fawallahi ma'alimtuka illa annaka bathiyun fi ta'atillah wa syari'un fi ma'asyatillah wa jazakallahu syarra. Demi Allah, aku tidak mengenalmu ketika di dunia, kecuali kamu itu orang yang sangat lelet dalam ketaatan, tapi bersegera dalam bermaksiat. Diajak ngaji, ah nanti sok ajalah. Ya hayu sudah azan, nanti tenang, baru azan belum qomat. Sudah qomat, belum takbiratul ihram. Terus saja. Lengle, talangke, hararese, kaleket, bikin bete, kudu diteke. Kita aja kalau mau koneksi internet terus buffer terus ya. Loading, muter, lemot. Kesel apa enggak? Kesel. Itu HP, gitu kan. Lebar . Atau laptop, gitu kan. Orang yang lengle, talangke, hararese memang bikin bete, ngeselin. Kalau kemaksiat, dia semangat. Ya. Maka Allah membalasmu dengan keburukan pada hari ini. Lalu diperlihatkan rumah tempat tinggal dia nanti di neraka. Begitu mengerikan. Rumah dia di neraka dengan seabrek jenis azab yang luar biasa menakutkan. Itu belum teralami, baru lihat saja sudah menakutkan luar biasa. Baru teralami kalau kiamat terjadi. Lalu dia berdoa, Rabbi la tuqimissa'ah. Ya Allah, jangan jadikan kiamat, jangan jadikan kiamat. Doanya bertolak belakang dengan orang mukmin tadi ya. Orang mukmin, ya Allah segerakan kiamat. Orang ini mengatakan jangan jadikan kiamat. Pertanyaan, doa siapa yang dikabul? Orang mukmin atau orang yang durhaka ini? Dua-duanya tidak dikabul. Kiamat itu terjadi tidaknya bukan karena doa mereka, sudah dipastikan, sudah ditentukan ya. Itu mah hanya ekspresi perasaan mereka, orang mukmin berdoyal segerakan kiamat karena ingin segera memasukinya. Orang kafir ini jangan jadikan kiamat karena takut kalau kiamat terjadi, lebih menderita. Di alam kubur saja sudah amat sangat menderita, apalagi di hari kiamat nanti, ya, apalagi di akhirat nanti, luar biasa. Waliyadzubillah. Semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam golongan orang seperti ini. Semoga Allah menyelamatkan kita dari alam kubur. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr. Itulah kisah tentang orang yang memperoleh azab kubur karena kedurhakaan mereka. Dan hadis ini membantah orang yang husnudzon kepada Allah secara tidak proporsional yang dijelaskan pagi tadi, ya. Ini menunjukkan bahwa husnudzon kepada Allah dalam bentuk dia terus-menerus dosa dengan anggapan Allah malautan hampura, lautan maghfirah, tapi tidak tobat-tobat juga, orang itu keliru karena nas yang ada baik Quran ataupun hadis. Ada orang muslim berdosa besar diazab baik di alam kubur ataupun di neraka nanti. Ini satu hadis saja yang kita bahas di pagi ini, di sore ini karena panjangnya. Insya Allah hadis-hadis berikutnya akan kita bahas esok di pagi hari jam 9 ya insya Allah. Kita masuki sesi tanya jawab. Sudah gak ada lagi yang bertanya karena ini terlalu banyak. Bolehkah berdoa dalam sholat, terutama ketika baca Fatihah ayat 5 dan 6 dan membayangkan jenis permintaan disinkronkan dengan ayat tersebut? Ayat 5 itu kan ihdinash shiratal mustaqim ya. Kalau kita minta yang sinkron ya shiratal mustaqim teh Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Shiratal mustaqim itu adalah manhaj as-salafus saleh. Itu ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Sebab Allah berfirman, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal musan ala syiratil mustaqim. Innaka laminal mursal, sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar termasuk salah seorang di antara para rasul ala siratul mustaqim, yang sudah berada di atas siratul mustaqim. Siratul mustaqim itu jalan hidup Nabi SAW dan diikuti oleh para sahabat. Alaikum sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Siratul mustaqim itu sunnah Nabi dan sunnah para khulafair rasyidin. Jadi kita minta apa lagi kalau ihdinas siratul mustaqim? Kalau dibayangkan ihdinas syiratal mustaqim lalu membayangkan kekayaan yang melimpah, ya salah. Ihdinas syiratal mustaqim, kalau ahwat membayangkan umpai ihwan nukasep tur ganteng, ya keliru, tidak sinkron ya. Minta syiratal mustaqim yang dibayangkannya nukasep. Mengapa Allah menyebutkan orang mati kafir dengan panggilan hambaku? Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang sedang ditanya di alam kubur. Memang hamba Allah. Emang hamba siapa tuh? Kan hamba Allah yang durhaka. Hamba Allah yang ingkar. Hamba Allah yang tidak nurut. Emang kalau bukan hamba Allah, hamba siapa? Hamba Allah semuanya ya. Tapi dia tidak menjalankan tugas pokoknya sebagai hamba yang harus beribadah. Tapi di alam kubur. Sebab saya membaca pertanyaan bagaimana nasib orang tertentu di alam kubur. Tapi silakan di studio. Syukran Ustaz atas kesempatannya. Dari ada pertanyaan di melalui nomor 0811227147 dari hamba Allah di Bandung Ustaz. Assalamualaikum. Ingin bertanya, yang pertama jual beli di dalam masjid kan terlarang. apakah termasuk jual beli online juga? Yang kedua, apa hukum menonton vlog artis di YouTube? Jazakumullahu khairan. Vlog. Vlog. Pertama, boleh enggak jualan online di dalam masjid? Maksudnya transaksi, umpama yang jualan itu sedang ada di masjid lalu dia chatting, membalas orderan dan dilakukan di dalam masjid, tidak boleh. Rasul SAW mendoakan rugi dan menyuruh kita mendoakan sing rugi yang kayak begitu, ya. Rugi loh. Kalau mau keluar dulu, ya. Silakan chatting dengan konsumen. Transaksinya, termasuk transfernya, ya. Tidak boleh. Atau COD, datang umpamanya orang, mana barang saya ini, saya uangnya. Saya lagi itikaf di sini, kamu masuk aja, ini barangnya, sini uang. Enggak boleh. Jadi transaksinya tidak boleh dilakukan dalam masjid sekalipun online. Keluar dulu silakan chatting, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nonton vlog artis. Tergantung, kalau si artis itu mengupload sesuatu yang bagus, silakan. Di vlognya itu umpamanya mengupload ceramah singkat, ya. Umpamanya cerpen, ceramah pendek, ya, atau kultum, kuliah terserah antum. Cuma 5 menit bagus boleh. Tapi kalau yang diupload oleh artis dalam vlognya itu sesuatu yang bernilai maksiat, maka tidak boleh. Baik artis termasuk vlog ustad. Tapi dia men-share tulisan atau video yang isinya menyesatkan, amat sangat mungkin umpamanya, maka tidak boleh dilihat, tidak boleh ditonton. Jadi bukan siapa pemilik dari vlog itu, tapi kontennya, isinya. Tapi kalau artis biasanya isinya, ya paling tentang infotainment gitu ya. Atau ketika dia umpah piknik sekeluarga di pantai gitu ya. Yang kayak begitu, saya belum pernah tahu isinya apa. Itu bukan isinya. Apa? Salah satunya itu. Suka lihat. Terakhir ya. Bagaimana nasib ahli bid'ah di alam kubur? Apakah bisa menjawab pertanyaan malaikat? Baik, barakallahu fiik. Orang durhaka apapun bentuk kedurhakannya, baik maksiat ataupun bid'ah. Nilai dosa bid'ah lebih besar daripada maksiat. Mereka kalau tidak terimbangi oleh kebaikan-kebaikan yang banyak, mereka tidak lolos dari fitnah kubur. Mereka akan memperoleh azab kubur. Kita sudah terangkan ada 5 kategori atau 5 kelompok ruh di alam kubur. Terbagi kepada 5 golongan. Golongan pertama, ruhnya para nabi, para rasul, mereka berada di Ar-Rafiqul A'la. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Ya Allah, aku lebih memilih Ar-Rafiqul A'la. Itu tawaran Allah, kamu mau berlanjut hidup beberapa tahun lagi atau mati tapi berada di Ar-Rafiqul A'la, beliau memilih Ar-Rafiqul A'la. Itu tempat di alam kubur untuk para nabi dan para rasul. Kedua, ruh para syuhada. Para syuhada ini ruhnya menjelma menjadi apa? Burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Terbang ke sana kemari. Ketiga, orang mukmin yang soleh juga menjelma menjadi burung yang bergelayutan di pohon-pohon surga, di taman surga. Bedanya kalau ini diam, kalau itu tadi berterbangan. Enak mana? Enak terbang ke sana kemari. Golongan keempat, orang mukmin ahli maksiat. Kemaksiatannya lebih besar daripada ibadah dan pahalanya. Mereka terkena azab kubur yang jenis azabnya disesuaikan dengan jenis dosa yang dilakukannya dan kadar dosanya. Memperoleh azab kubur. Disinilah termasuk ahl bid'ah dan ahl maksiat. Dan kelompok kelima yang terakhir, kelompok non-muslim, musyrik, kafir, ateis, mereka tentu saja berada dalam azab kubur yang jauh lebih dahsyat daripada yang tadi ya. Wallahu alam, cukup sampai di sini. Kita akan teruskan besok di hari, pagi hari jam 9. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.